عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Kita masih di ayat ke-142 di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum 'an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Akan berkatalah orang-orang bodoh, orang-orang safih. Dan sudah kita sebutkan kemarin bahwa safih itu adalah orang yang kurang akalnya. Akan berkata orang-orang yang bodoh dari manusia, maksudnya di sini itu orang-orang Yahudi. Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang membuat mereka berpaling dari kiblat yang dahulu mereka menghadapnya? Di mana orang-orang Yahudi bahkan ada yang sampai murtad, ya, karena kurangnya keimanan mereka, menganggap bahwa pemindahan kiblat itu menurut mereka, ya, tidak di atas kebenaran. Kok bisa kita pindah-pindah sih? Kemarin ke sini, pindah lagi ke sini. Padahal semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan justru seharusnya kalau mereka berpikir itu justru menunjukkan akan nubuahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah hanya menyampaikan saja. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyembunyikan sedikit pun juga. Walaupun konsekuensinya, ya, orang, sebagian orang akan tidak suka kepada beliau, tapi demikian memang para nabi, Pak. Mereka diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan semua wahyu, walaupun itu pahit. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Berpaling dari kiblat yang dahulu mereka menghadap kepadanya. Maka Allah berfirman, Qul lillahil masyriq wal maghrib. Katakan kepada mereka, milik Allah lah timur dan barat. Artinya Allah memerintahkan menghadap kemanapun itu milik Allah. Sebagai manusia kamu tidak perlu campur tangan, karena itu semua syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan syariat Allah pasti semuanya adil. Syariat Allah pasti itu yang terbaik dan maslahat. Yahdi yasha'u ila siratim mustaqim. Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki menuju jalan yang lurus. Kata Syekh Utsaimin, dari ayat ini kita ambil beberapa faedah. Min fawaidil ayah, ilmullahi ta'ala bima sayakun. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah mengetahui apa yang akan terjadi sebelum terjadinya. Kenapa? Karena Allah mengatakan sayaqulu sa. Kata-kata sa atau sin dalam bahasa Arab itu menunjukkan yang akan datang. Misalnya sa'adhabu, saya akan pergi. Ya, sa'arji'u, saya akan kembali. Ini sayaqulu sufaha, akan berkata orang-orang bodoh. Artinya ketika ayat ini turun, mereka belum berkata seperti itu. Nah, ketika Allah turunkan perintah untuk menghadap ke kiblat kembali setelah tadinya ke Baitul Maqdis, kemudian Allah menyuruh kaum muslimin untuk menghadap ke Ka'bah, ternyata benar yang Allah kabarkan bahwa mereka pasti akan mengucapkan kata-kata itu. Jadi Allah mengetahui apa yang akan terjadi, ya, sebelum terjadinya. Dan ini keyakinan kita bahwa Allah mengetahui sampai hari kiamat semua yang terjadi dan yang akan terjadi. Wa minha, faedah selanjutnya, man i'tarada 'ala hukmillah fa huwa safih. Bahwa orang yang menentang atau menyela atau mengomentari hukum Allah, hakikatnya itu orang safih. Apa safih itu? Safih itu orang kurang akal, orang bodoh. Ya. Sebagaimana sudah kita sebutkan pada pertemuan kemarin, bahwa walaupun dia punya gelar profesor, tapi kalau dia menentang syariat yang Allah turunkan, kita katakan ini orang bodoh. Kenapa kok bodoh? Iya, karena yang menciptakan langit dan bumi memang siapa? Allah. Yang menciptakan manusia siapa? Allah. Seharusnya dia berpikir dong bahwa ilmu Allah itu sangat sempurna sekali. Semua syariat Allah itu tidak lepas dari keadilan Allah, tidak lepas dari hikmah Allah yang agung, tidak lepas dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang ya menentang salah satu syariat yang Allah turunkan, sama saja mengatakan Allah itu ya kurang tahu tentang masalah itu. Saya yang lebih tahu. Berarti ini orang bodoh tidak, Pak? Kita katakan ini orang bodoh. Kelebih manusia hanya diberikan oleh Allah ilmu sedikit saja. Allah mengatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali apa? Sedikit sekali. Sementara ilmu Allah sangat luas sekali. Maka bagaimana kita yang hanya diberikan oleh Allah ilmu sedikit saja, tapi kita sok tahu, kita malah mengkritik syariat yang Allah turunkan. Ya. Yeah. Maka Allah mengatakan orang-orang bodoh itu akan berkata, apa sih yang memalingkan mereka dari kiblat yang dahulu mereka menghadap kepadanya? Kalau mereka cerdas, dia akan berkata apa? Itu semuanya terserah Allah. Allah subhanahu wa ta'ala pemilik langit dan bumi. Semua milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kewajiban kita ya kaum mukminin, sami'na wa ta'na, sudah. Wa minha, faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, kata Syekh Utsaimin, tasliyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi haitsu akhbarallahu ta'ala annahu la yu'tarad 'alaihi fi dzalika illa safih. Annahu la ya'taridu 'alaihi fi dzalika illa safih. Di sini Allah menghibur Nabi dan para sahabatnya bahwa orang-orang yang komentarnya enggak-enggak itu orang bodoh, enggak usah dipikirin. Ya. Karena ketika Rasulullah dan kaum mukminin kiblatnya berubah ke Ka'bah, ada yang komen, Pak. Komennya nyakitin hati lagi. Komennya nyebelin gitu, Pak, istilahnya kalau zaman sekarang suka gitu kan. Ada aja yang komen-komen yang nyebelin gitu. Maka Allah mengatakan apa? Orang-orang bodoh itu akan berkata. Kenapa Allah menyebutkan dengan kata-kata sufaha, orang-orang bodoh? Memberikan sinyal karena mereka orang bodoh, ya udah, enggak usah dipikirin. Masa orang bodoh aja kita mau jadi orang bodoh kayak dia sih? Kebodohan jangan dibalas dengan apa? Kebodohan udah. Iya. Yeah. Cuma masalahnya, Pak, kalau hati lagi panas beda, Pak. Kita dikomenin, komennya nyebelin gitu, Pak. Terus hati kita terbawa emosi, ya. Kalau udah terbawa emosi, kesel, kita langsung ingin bantah lagi. Akhirnya ya kita jadi sama-sama orang bodoh, dia. Sementara syariat Islam menyuruh kita apa? Menghadapi orang bodoh caranya gimana? Fa'rid 'anil jahilin, Allah mengatakan. Berpaling saja dari orang bodoh itu. Allah juga berfirman, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang bodoh mengajak bicara, mereka menjawab dengan jawaban yang selamat. Iya. Jadi ini sebetulnya hiburan untuk Nabi, Allah menghibur Nabi dan para sahabatnya. Udah enggak usah kamu pikirkan komen-komen yang enggak benar itu. Karena mereka tuh hakikatnya orang-orang bodoh, udah cuekin aja. Iya, dan ini uswah buat kita, Pak. Bahwa ketika kita menyampaikan kebenaran, menyampaikan ilmu, pasti aja ada yang komen yang enggak, Pak, dari orang-orang yang tidak suka. Itu pasti itu, Pak. Kalau sekali bernabi saja dikomenin yang enggak. Sekali bernabi saja bisa dibully oleh ya orang-orang yang tidak suka, apalagi kita. Nabi Musa, antum tahu sendiri Nabi Musa. Nabi Musa beliau enggak mau mandi bareng-bareng. Beliau tuh mandinya sendirian. Rupanya dibully sama orang Bani Israel. Bayangkan nabinya sendiri dibully. Itu Musa itu burut, jangan-jangan tuh kemaluannya itu ya. Masya Allah, sampai tersebar di tengah-tengah masyarakat bahwa Nabi Musa itu burut katanya. Tuh enggak burut. Hah? Apa burut tuh bahasanya? Burut tuh bahasa Sunda ya? Hah? Kemaluannya ya gitulah gitu. Sampai akhirnya Allah pun bersihkan Nabi Musa alaihissalam dalam kisah yang Rasulullah sebutkan bahwa ketika Nabi mandi Nabi Musa sendirian, kemudian tiba-tiba batunya lari bahwa ya bajunya Nabi Musa, sehingga orang-orang Bani Israel melihat ternyata tuduhan itu tidak benar. Faedah selanjutnya, wa minha i'lamul mar'i bima yutawaqqa an yakuna liyasta'idda lahu. Itu pemberitahuan kepada seseorang dengan sesuatu yang akan terjadi supaya ia siap-siap menghadapinya. Kenapa? Karena di sini Allah Subhanahu wa taala memberitahu dulu kepada Rasulullah dan para sahabatnya sebelum mereka mengucapkan kata-kata yang nyakitin tersebut. Allah mengatakan orang-orang bodoh itu akan berkata nanti. Supaya ketika diberitahu sebelum terjadinya dan bahwasanya akan terjadi itu, nah Rasulullah dan para sahabatnya sudah siap menghadapinya, Pak. Iya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengirim Mu'ad bin Jabal ke mana? Ke Yaman. Apa kata Rasulullah kepada Mu'ad? Hai Mu'ad, kamu akan menghadapi suatu kaum ahli kitab, hai Mu'ad. Berarti dia harus siap-siap. Apa yang harus dia siapkan? Karena yang akan dia hadapi adalah ahli kitab. Iya. Aminah, faedah selanjutnya. Jawazu ta'lilil ahkami syar'iyyah bimuktadar rububiyyah. Bolehnya memberikan alasan-alasan hukum dengan alasan bahwa Allah pemiliknya. Enggak masalah itu. Kenapa? Karena ketika orang-orang Bani Israel ya, mengkritik Rasulullah SAW yang pindah kiblat, apa kata Allah? Qul lillahil masyriq wal maghrib. Katakan milik Allah timur dan barat. Ada apa ente? Timur barat ini semua milik Allah. Kalau Allah menyuruh untuk menghadap kemana, itu hak Allah, terserah Allah. Enggak perlu kamu protes. Nah ini di sini ya akhwat Islam. Ya enggak masalah kita katakan kepada orang-orang. Ya, kadang ada orang yang protes, kenapa sih warisan laki-laki itu lebih banyak daripada perempuan? Kita katakan Allah yang menurunkan syariat, Allah yang lebih tahu dari kamu, dan Allah pemilik dan pencipta manusia, tentu Allah yang lebih tahu dong. Dah selesai. Ya. Kota Islam, azani Allah. Faminha, di antara faedah ayat ini, annal aduwa yahtaj ala aduwihi bima yuthiru na'ratahu wa yulzimahu. Bahwa orang yang tidak suka seringkali memberikan komentar-komentar yang memancing emosi, Pak. Ya. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa mereka nanti akan berkomen. Allah mengatakan sayaqulu sufaha'u ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Sayaqulu sufaha'u minan nas. Akan berkatalah orang-orang yang bodoh dari manusia itu, apa sih yang memalingkan mereka dari kiblat mereka yang dahulu itu? Ya. Apa sih yang membuat mereka pindah-pindah kemarin ke sini, kemarin ke situ? Nah, demikian, Pak. Memang orang yang enggak suka itu selalu memberikan komentar-komentar yang bikin kesal gitu. Maka tentu dalam hal ini kita tidak perlu untuk apa? Ikut komen. Karena sebetulnya komentar mereka itu cuma sebatas buat ngeselin kita aja, Pak. Ya udah, enggak usah dijawab. Kalau kita jawab, sama saja memberikan kesempatan dia untuk semakin apa? Menghantam kita. Tapi kalau kita diamkan, dia akan mati kutu, Pak. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, ya, apabila orang jahil berkata-kata yang tidak baik kepadaku, jika aku jawab, kata Imam Syafi'i, berarti aku sudah membuka pintu untuk dia. Tapi kalau aku diamkan, dia bakalan mati kutu. Udah diamin aja lah, gak usah dikomenin. Mamin fawaidil ayah, di antara faedah ayat ini juga, umumu mulkillah, bahwa kerajaan Allah dan kepemilikan Allah itu bersifat umum, semua milik Allah. Fahuwal malik, maka dialah Allah pemilik segala sesuatu, pemilik langit dan bumi. Wa nahnu laisa alaina illa sam'u wa ta'ah, karena Allah pemiliknya, maka kewajiban kita adalah mendengar dan taat. Ya. Fa'ina ma wajjahana tawajjahna, kemana saja Allah memerintahkan kita menghadap, ya kewajiban kita ya taat aja udah. Karena banyak sekali, Pak, syariat-syariat Allah yang terkadang kalau kita pikirkan dengan akal kita susah untuk mencernanya loh, Pak. Kenapa sih sholat subuh 2 rakaat, kenapa enggak, Pak, 4 rakaat? Kenapa sih pas zuhur lagi panas gitu 4 rakaat, kenapa enggak 2 rakaat? Kenapa sih sholat maghrib 3 rakaat, kenapa enggak 4 rakaat? Lah, kita katakan Allah wa'alam, itu memang perintah Allah, syariat Allah yang murni. Kewajiban kita udah sami'na wa ata'na. Kalau kita tahu hikmahnya, alhamdulillah. Enggak tahu, tetap kita berusaha untuk mengamalkannya, ahli Islam. Saya merasa heran, Pak. Ada seorang ikhwan, saya lihat dia isbal, kainnya di bawah mata kaki. Ketika ditanya sama dia, "Kenapa kamu kok isbal? Kamu kan udah tahu dalilnya." Apa kata dia? "Soalnya saya belum tahu hikmahnya apa. Apa salahnya kalau saya isbal di bawah mata kaki? Apa mudorotnya saya belum paham." Orang gak ada mudorotnya kok, kata dia. La ilaha illallah. Nah, ini bahaya, Pak. Makanya pernah ada seseorang datang kepada Imam Malik. Lalu dia berkata kepada Imam Malik, "Hai Imam, dari mana saya mulai berihram, memakai pakaian ihram?" Kata Imam Malik, "Dari Dzulhulaifah lah. Dari tempat yang Rasulullah SAW mulai berihram di situ. Mulai bertalbiyah ihram." Apa kata dia? "Tapi saya mau berihram dari sisi kuburan Nabi SAW." Apa kata Imam Malik? Janganlah, jangan kamu lakukan ini. Fa inni akhsha 'alaikal fitnah, karena aku khawatir kamu ditimpa fitnah nanti. Apa kata orang ini? Fitnah apa? Saya cuma menambah beberapa mil kok, apa bahayanya? Apa kata Imam Malik? Justru fitnah yang paling besar adalah kamu mendahului sesuatu yang Rasulullah SAW saja tidak lakukan, lalu kamu pandang itu baik. La ilaha illallah. Itu aja sudah fitnah, Mas. Ada orang enggak mau tunduk sampai tahu dulu apa sih hikmahnya, ini aja udah fitnah. Itu menunjukkan kalau dia itu kurang ya ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Makanya kita lihat, Pak, para sahabat itu enggak pernah nanya. Misalnya ketika Allah wajibkan ya ayat hijab, Allah turunkan ayat hijab. Enggak ada para sahabat nanya kenapa sih harus tutup jilbab, kenapa saya pakai jilbab? Enggak ada. Ketika Allah turunkan ayat ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin, tanpa menunggu apa-apa lagi ditariknya gorden langsung dipakai, enggak nanya dulu kenapa. Ketika Allah turunkan ayat tentang haramnya arak, Pak, sampai-sampai ada beberapa sahabat yang sedang minum minuman arak, pas sampai ayat tersebut langsung ditumpahkan itu. Enggak nanya dulu kenapa sih kok tiba-tiba haram kemarin, enggak. Enggak kayak kita. Ya. Terkadang kita di dapat dalil nanya dulu, emangnya kenapa? Kok bisa gitu? Pas tahu dalil musik haram, sepi amat dunia tanpa musik. Ya Allah. Inilah, Pak, fenomena kurangnya ketundukan kita kepada Allah dan Rasulnya. Coba antum ya, jajal aja, ada perempuan gak pakai jilbab lewat, antum kasih, neng pakai jilbab, apa jawabannya antum lihat? Padahal KTP-nya Islam loh. Iya. Kenapa? Karena ya itulah, Pak, karena kurangnya ketundukan dan kepatuhan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita meyakini bahwa Allah pencipta langit dan bumi, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabbus samawati wal ard, maka konsekuensinya kita tunduk dan patuh terhadap semua perintah dan larangannya, walaupun kita tidak mengerti apa di balik itu semuanya. Yakinlah bahwasanya semua perintah Allah pasti maslahat. Semua larangan Allah pasti apa? Mudarat. Amin. Fawaidil ayah, di antara faedah ayat ini juga isbatu masyiatillah. Ayat ini menetapkan Allah memiliki kehendak. Karena Allah mengatakan yahdi man yasha, Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Namun kehendak Allah itu, Pak, ya, jauh dari kezoliman. Allah berkehendak begini semua dengan keadilan, semua dengan karunia dan kenikmatan. Tidak mungkin Allah zalim. Akan tetapi yang zalim siapa? Manusia. Allah mengatakan wa ma dzalamahumullah walakin kanu anfusahum yadzlimun. Allah tidak pernah menzalimi mereka. Akan tetapi merekalah yang zalim. Kenapa si fulan dikasih hidayah? Kenapa si fulan enggak dikasih hidayah? Allah Maha tahu kenapa sebabnya. Si fulan dikasih hidayah, ternyata dia sia-siakan hidayah. Udah dapat hidayah, dia sia-siakan hidayah. Jangan salahkan kalau Allah ambil kembali itu hidayah. Si fulan enggak dapat hidayah, kenapa? Karena ternyata hatinya dipenuhi dengan hawa nafsu, dengan kesombongan dan yang lainnya. Ya. Berbagai macam hal-hal yang bisa menyebabkan ia terhalang dari hidayah masih memenuhi ruang-ruang hatinya itu, sehingga akhirnya Allah belum memberikan padanya hidayah. Hanya Allah yang Maha tahu siapa yang berhak mendapat hidayah, siapa yang tidak berhak. Amin. Fawaidil ayah, di antara faedah ayat ini, annal hidayah biadillah, bahwa hidayah itu milik Allah, Pak. Hidayah itu ya di tangan Allah. Kewajiban kita untuk berusaha untuk memberi hidayah sesuai kemampuan kita. Kita hanya sebatas mendakwahi saja, menasihati saja. Ya, setelah kita dakwahi, ternyata apa yang terjadi, orangnya tetap aja ngeyel. Ya gimana? Berarti Allah belum memberikan padanya apa? Hidayah. Tapi bukan berarti kita kemudian jadi putus asa. Ah, udahlah, kayaknya Allah sudah menghendaki dia enggak dapat hidayah. Oh, enggak bisa begitu. Terus kita apa namanya? Dakwahi terus. Barangkali dia dapat hidayah setelah 100 kali kita berikan nasihat. Barangkali ia dapat hidayah setelah 1000 kali kita ya, dakwahi. Ikhwata Islam azani Allah. Faedah selanjutnya minha as-sana'u 'ala hadhil ummah. Pujian Allah terhadap umat Islam. Allah memuji umat Islam. Kenapa? Karena Allah mengatakan yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki kepada jalan yang lurus. Ini berhubungan tentang apa, Pak? Tentang pemalingan kiblat dari Baitul Maqdis ke mana? Ke Ka'bah. Dan Allah menyatakan ini jalan yang lurus. Dan Allah memberikan hidayah kaum mukminin kepada ini. Ini menunjukkan pujian Allah kepada kita semuanya. Kenapa? Karena kita telah mendapat hidayah, alhamdulillah, dengan menghadap kiblat, menghadap ke Ka'bah. Iya. Faminha, faedah selanjutnya. Anna mu'aradata syar'i kama annahu safahun fahuwa aydan dalal. Wa menentang syariat itu bukan hanya kebodohan, kata beliau, tapi juga kesesatan. Li'anna syar'a huwa siratun mustaqim. Karena syariat yang berasal dari Allah itulah jalan yang lurus. Maka orang yang tidak setuju dengan syariat Allah berarti tidak mau mengikuti jalan yang lurus. Kalau tidak mau ngikutin jalan yang lurus, jalan yang apa namanya, Pak? Jalan yang sesat. Ya. Karena hanya ada dua. Imma jalan kebenaran atau jalan apa? Kesesatan. Tidak ada yang ketiga, Pak. Enggak sesat, enggak juga enggak benar, tidak. Enggak mungkin. Ikhwata Islam azani Allah. Baik, kita lanjutkan. Allah berfirman dalam surat ayat berikutnya 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang wasat. Demikianlah kami jadikan umat yang apa? Wasat. Apa maksudnya makna wasat di sini, Pak? Ya. Kebanyakan ulama tafsir mengatakan umat yang wasat artinya umat yang adil dan terpilih. Umat yang adil dan apa? Terpilih. Itu wasat. Sebagian mengatakan wasat di sini artinya tengah-tengah. Tidak gulu dan tidak apa? Meremehkan. Karena memang agama Islam ini tengah-tengah, Pak. Iya. Antara Yahudi dan Nasrani. Yahudi mengatakan Nabi Isa anak zina. Nasrani mengatakan Nabi Isa anak Allah. Islam mengatakan Nabi Isa bukan anak Allah, bukan anak zina, tapi ia adalah Nabi Allah, hamba-hamba Allah yang Allah ciptakan, yang telah diistimewakan dengan kerasulan. Tengah-tengah, Masya Allah. Makanya ini wasat. Wasat itu tidak berlebihan, tidak apa? Meremehkan. Dan memang sebaik-baik perkara itu yang wasat. Ahlussunnah wal Jamaah disebut juga wasat. Kenapa? Karena dia antara Khawarij dan Murji'ah. Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir. Murji'ah mengatakan pelaku dosa besar sempurna imannya. Ahlussunnah tengah-tengah. Mengatakan pelaku dosa besar imannya tidak sempurna dan terancam masuk neraka, tapi tidak kafir. Iya. Demikian pula orang Syiah mengkafirkan berlebihan terhadap Ali bin Abi Thalib. Orang Khawarij mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Ahlussunnah tengah-tengah. Ahlussunnah menghormati Ali bin Abi Thalib. Beliau seorang sahabat yang mulia. Ya, kita mencintai beliau. Kita beribadah kepada Allah dengan cara mencintai beliau. Tapi kita tidak bersikap berlebih-lebihan terhadap beliau. Umat yang wasat. Wakadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang wasat, yang adil dan terpilih. Karena memang umat Islam ini umat pilihan, Pak. Allah memberikan kepada umat Islam ini banyak sekali kelebihan, Pak, yang tidak Allah berikan kepada yang lainnya. Apa di antara kelebihan yang Allah berikan kepada umat Islam? Yang pertama, di hari kiamat nanti umat Islamlah yang pertama kali masuk surga. Kata Rasulullah apa? Antumul akhirun al awwaluna yaumal qiyamah. Kalian umat terakhir, tapi kalian umat yang pertama kali nanti di hari kiamat, yang pertama kali dihisab dan yang lainnya. Di antaranya apa keistimewaan umat Islam, Pak? Bahwa pahala umat Islam itu dua kali lipat daripada pahala Yahudi dan Nasrani. Rasulullah SAW sabda, perumpamaan umatku dibandingkan dengan Yahudi dan Nasrani seperti orang yang bekerja. Adapun Yahudi, dia bekerja dari awal siang sampai duhur dan diberikan pahala satu kirat satu kirat. Adapun Nasrani bekerja dari zuhur sampai asar dan diberikan oleh Allah satu kirat satu kirat. Adapun umatku bekerja dari ba'da asar sampai maghrib, tapi diberikan pahala dua kirat, kata Rasulullah SAW. Makanya umat Islam ini lebih banyak pahalanya, padahal umurnya paling pendek dibandingkan ya sebelum kita. Di antara keistimewaan umat Islam, Pak. Umat Islam ini akhal Islam azani Allah wa iyyakum yang paling banyak masuk surganya. Umat Islam ini yang paling banyak masuk surganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ukhtirtu baina an yudkhal nisfu ummatil jannah wa baina syafa'ah." Aku diberikan pilihan oleh Allah antara separuh umat Islam masuk surga atau aku diberikan syafaat. Fakhtartu syafa'ah, maka aku memilih syafaat. Kenapa? Karena kalau Rasulullah memilih syafaat, maka yang masuk surga lebih banyak dari separuh. Maka ini menunjukkan masya Allah. Di antara keistimewaan umat Islam, Pak, ya, yang Allah sebutkan juga dalam ayat ini nanti, bahwa seluruh nabi dan rasul ketika nanti di hari kiamat di padang mahsyar akan ditanya oleh Allah, hal ballagtum, apakah kalian telah menyampaikan risalah? Maka para nabi dan rasul berkata, ballagna ya Rabb, kami sudah menyampaikan. Lalu Allah bertanya kepada umat-umatnya, apakah benar rasul kalian telah menyampaikan? Umatnya berkata, tidak. Lalu Allah bertanya kepada para rasul, siapa saksi-saksi kalian bahwa kalian memang telah menyampaikan risalah? Semua nabi dan rasul berkata, umat Muhammad. Maka umat Nabi Muhammad seluruhnya bersaksi bahwa nabi dan rasul telah menyampaikan risalah. Bayangkan umat Islam menjadi saksi untuk seluruh nabi dan Rasul luar biasa, tidak Pak? Keistimewaan yang dimiliki oleh umat Islam ini. Ya. Di antara keistimewaan umat Islam apa lagi, Pak? Sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk manusia itu umat Islam. Allah katakan kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk manusia. Masya Allah. Kita yang imannya Senin Kemis gini masih masuk dalam ayat itu. Gimana para sahabat coba? Ya. Di antara keutamaan umat Islam, akhul Islam azani Allah wa iyyakum, ya, bahwa umat Islam ini umat yang disayangi oleh Allah. Kata Rasulullah, ummati ummatun marhumah, laisa laha adabun fil akhirah, innama adabuha fid dunya, ya, bizzalazil wal fitan wal qatl. Umatku ini umat yang disayangi oleh Allah. Mereka tidak akan diazab di akhirat, tapi azabnya hanya di dunia saja, dengan gempa bumi, dengan berbagai macam fitnah dan ujian, dan dengan dibunuh. Bayangkan, umat Islam umat yang disayangi, Pak. Kalau ada umat Islam yang terkena gempa bumi, mati dan yang lainnya, di akhirat udah gak diazab lagi. Kalau ada umat Islam yang dibunuhi sama orang kafir, di akhirat gak diazab lagi, selesai. Kalau ada umat Islam yang ternyata meninggal dalam keadaan ya kena gempa bumi atau kena tsunami atau yang lainnya, itu sudah cukup buat mereka sebagai balasan di dunia saja. Ini keistimewaan umat Islam luar biasa sekali. Makanya alhamdulillah Allah jadikan kita umat Islam. Syukuri nikmat yang besar ini. Ini umat yang wasat. Ya. Di antara keistimewaan umat Islam itu tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan. Beda dengan Nasrani, mereka bisa bersepakat di atas kesesatan. Beda dengan orang Yahudi dan umat-umat yang lain, mereka bisa bersatu padu di atas kesesatan. Tapi untuk umat Islam, no. Kayak dikit ya. Umat Islam, enggak. Karena Rasulullah bersabda, lan tajtami'a ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak mungkin bersepakat di atas apa? Kesesatan. Tuh lihat. Iya. Makanya enggak ada dalam umat Islam satupun bid'ah yang disepakati oleh para ulama. Maksudnya disepakati bolehnya gitu loh. Tidak ada kesesatan. Semua yang disepakati oleh para ulama dari zaman ke zaman pasti itu kebenaran. Pasti itu kebenaran. Di antara keistimewaan umat Islam, Pak, Allah memberikan kepada kita kitab suci yang tidak akan berubah sampai akhir zaman. Ini keistimewaan luar biasa ini. Al-Quran, Allah sendiri yang langsung jamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Adapun zaman Yahudi, sebelum umat Islam, Allah tidak menjamin, tapi Allah serahkan penjagaannya kepada siapa? Para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Tapi untuk umat Islam, Allah sendiri yang akan menjamin Al-Quran ini untuk Allah jaga. Allah sendiri yang langsung menjaganya. Tak akan berubah sampai akhir zaman. Masya Allah. Banyak sekali ya keistimewaan yang Allah berikan kepada kita umat Islam ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang wasat, yang adil dan terpilih. Litakunu syuhada'a 'alan nas. Agar kalian menjadi saksi-saksi atas manusia. Tuh lihat, ini di sini Allah menyebutkan keutamaan umat Islam nih, Pak. Bahwa nanti umat Islam akan menjadi saksi terhadap manusia. Sebagaimana kita sebutkan tadi, bahwa para nabi nanti, para rasul nanti akan ditanya oleh Allah, apakah kalian sudah menyampaikan risalah? Kata mereka, sudah ya Allah. Siapa saksi kalian? umat Nabi Muhammad. Masya Allah. Umat Nabi Muhammad yang bersaksi. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan yang menjadi saksi atas umat Islam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibai. Dan kami tidaklah menjadikan kiblat yang kamu dahulu menghadap kepadanya. Artinya kami tidaklah merubah kiblat yang tadinya kamu menghadap ke Baitul Maqdis kemudian ke Ka'bah. Karena kan yang pertama ke Ka'bah dulu, kemudian dirubah kemana? Ke Baitul Maqdis. Kemudian setelah itu diperintahkan kemana? Ke Ka'bah lagi. Buat orang yang imannya lemah, Pak, pasti akan bingung. Ini gimana sih kok plin-plan gini gitu kan istilahnya. Kemarin kesini, balik lagi, ini balik lagi. Jangan-jangan ini agama gak benar kan. Nah ini ujian sebetulnya, Pak. Ujian. Ya. Maka Allah mengatakan, dan kami tidaklah memindahkan kiblat yang kamu dahulu menghadap kepadanya. Illa kecuali karena ada hikmah. Ada hikmah yang Allah inginkan dari itu. Apa hikmahnya? Illa lina'lama man yattabi'ur rasul. Kecuali agar kami mengetahui siapa yang mengikuti rasul. Siapa yang benar-benar ittiba kepada siapa? Rasul. Mimma yang qalibu 'ala 'aqibai, dan siapa yang mundur ke belakang. Allah ingin tahu. Allah ingin uji keimanan itu, Pak. Makanya Masya Allah, Pak. Di zaman Rasulullah SAW dulu, para sahabat tuh diuji benar, Pak. Diuji dengan nasikh mansukh, dengan perintah, dengan larangan. Diuji dengan berbagai macam ujian, Masya Allah. Ya. Dan ujian di zaman sahabat tuh luar biasa, Pak. Disuruh mereka hijrah, meninggalkan, ya, tempat tinggal mereka, meninggalkan handai tolan mereka, sanak famili mereka, disuruh mereka berjihad di jalan Allah, disuruh, Masya Allah, banyak juga yang berguguran di tengah jalan, kembali murtad kepada agamanya yang dahulu. Di zaman sekarang kita juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah dan larangan. Dengan adanya perselisihan, ada perselisihan ini, kok ustaz ini bilangnya begini, kok ini gini gini gini. Kenapa sih ada perselisihan? Agar Allah tahu siapa yang mengikuti rasul, yang benar-benar ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan siapa yang ittibanya kepada hawa nafsu. Agar Allah tahu. Semua ada hikmah-hikmahnya di balik itu semuanya. Ya. Wa in kanat lakabiratan, walaupun kata Allah pemindahan kiblat itu berat, berat buat orang-orang yang kurang imannya. Ya, dan memang yang namanya perintah Allah berat, Pak, untuk hawa nafsu. Banyak orang, Masya Allah, ya, untuk sholat itu pergi ke masjid jarang gitu. Tapi kalau untuk pergi ke mana, bioskop, ke tempat-tempat hiburan, oh Masya Allah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in kanat lakabirah. Sesungguhnya pemindahan kiblat itu memang berat. Illa kecuali yang tidak merasa berat siapa? Alalladzina hadallah. Bagi orang yang Allah berikan padanya apa? Hidayah. Perintah-perintah Allah berat kecuali orang yang Allah berikan apa? Hidayah. Salat berat bagi orang yang kurang iman, tapi buat orang yang diberikan Allah hidayah gampang. Diberikan kemudahan oleh Allah. Puasa Ramadan berat. Makanya di bulan Ramadan banyak tuh, Pak, orang yang sengaja enggak puasa, banyak, oh ngeri. Tapi orang yang diberikan oleh Allah hidayah tidak berat insyaallah. Mereka sabar di atas ketaatan. Ya. Banyak di antara orang-orang yang tidak diberikan oleh Allah hidayah menganggap berat syariat yang Allah berikan kepada kita. Banyak orang ketika diberitahu, "Pak, haram, Pak, haram." Apa katanya? "Kok dikit-dikit haram sih? Musik haram, bunga haram, ini haram, itu haram, apaan sih? Gak bebas banget hidup kayaknya." Kita katakan, ya memang berat syariat Allah itu, tidak disukai oleh jiwa manusia. Makanya Rasulullah SAW sabda apa? "Huffatil jannatu bil makarih." Surga dikelilingi oleh yang berat-berat, sesuatu yang tidak sukai oleh hawa nafsu, Pak. Ya. Berat. "Illa 'alal ladzina hadallah." Kecuali atas orang yang Allah berikan apa? Hidayah. Justru bagi mereka itu hiburan yang tidak bisa digantikan dengan yang lain. Ya. "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Kemudian Allah mengatakan apa? "Dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan iman kalian." Allah tidak akan menyia-nyiakan amal kalian itu. Artinya mereka kaum mukminin yang mengikuti Rasul, ketika Allah menyuruh untuk beralih kiblat yang tadinya ke Baitul Maqdis kemudian kemana? Ke Mekah. Sementara ada orang-orang yang meninggal dunia sebelum apa? Pengalihan kiblat. Makanya para sahabat merasa bingung, "Hai Rasulullah, bagaimana saudara-saudara kami yang keburu meninggal dunia sebelum pemalingan kiblat? Apakah berarti sia-sia amalan mereka?" Maka Allah turunkan, "Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman mereka." Artinya amal mereka. Ya. "Innallaha bin-nasi la-raufur rahim." Sesungguhnya Allah kepada manusia itu rauf, lembut, rahim, kasih sayang. Karena lembutnya itulah Allah tidak menyia-nyiakan amal mereka sedikit pun juga. Karena kasih sayang Allah itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan demi keringanan, kemudahan demi kemudahan. Alhamdulillah. Adapun faedah ayat ini insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Billahi taufik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.